Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala Kitabul Iman. Qala babul imani wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khams. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Qala Allahu taala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي Inna lil imani faraidha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Faman istakmalaha istakmalal iman. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Fa in a'ish fasa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Wa in amut. Fa in a'ish fasa'ubayyinuha lakum. Hatta ta'malu biha. Wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Wa qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi. Wa qala Mu'ad ijlis bina nu'min sa'ah. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu al yaqinul imanu kulluh. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Wa qala Mujahid syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Wa qala Ibnu Abbasin syir'ata wa minhaja sabilan wa sunnah. Doa hukum imanukum. Terus doa. Wa qala Ibnu Abbas syir'ata. Wa qala Ibnu Abbas syir'ata wa minhaja sabilan wa sunnatan doa hukum imanukum. Di cetakan saya ada babnya, bab doa hukum iman. Qala rahimahullah haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan an Ikrimata ibn Khalid an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islam ala khams syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Iman. Ya umumnya di Sahih Bukhari pada setiap kitab kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, kitab masdar, kataba yaktubu kitabatan wa kitaban. Dan asal penggunaan kalimat kitab dari makna al-jama wa dham, mengumpulkan dan menyatukan. Karena itu dikatakan kepada pasukan kecil yang diutus namanya Al-Katibah, karena kumpulan dari pasukan. Setelah itu Al-Kitab digunakan untuk hal-hal yang mengumpulkan banyak perkara yang terdapat di dalamnya, bab-bab, fasal-fasal. Iya. Kita beriman. Tapi kitab di sini khabar, mubtada'nya mahdhuf. Takdirnya hada kitabul iman. Nah, al-iman kemudian kata Al-Bukhari babul iman. Jadi kitabul iman secara umum, kemudian beliau masuk jelaskan babul iman. Al-iman secara bahasa ia mustaq dari kata al-aman. Al-aman itu adalah tenang pada sesuatu, atau dia percaya pada sesuatu, itu al-aman. Kemudian setelah itu digunakan al-iman bermakna tasdiq, pembenaran. Dan lebih detailnya digunakan dengan makna al-iqrar, pengakuan. Sebab iqrar terkandung di dalamnya makna tasdiq. Iya. Dari penggunaan iman secara bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan kau tidak beriman kepada kami walaupun kami benar. Iman di sini bermakna penggunaan secara bahasa, yaitu membenarkan kami, meyakini kebenaran kami walaupun kami jujur. Nah, adapun iman secara syar'i, dia adalah kalimat yang terkandung di dalamnya tiga perkara, tiga rukun. Iya. Yaitu tasdiqun bil janan, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. I'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Iqrarun bil lisan, dan kadang dibahasakan nuktu bil lisan, iqrar atau pengucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Iya, inilah iman di kalangan as-salaf. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan makna dari iman ini. Baik. Tabligh babul iman. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bunya al-islam ala khamsin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam dibangun di atas lima perkara. Akan datang lima perkara yang disebut dirinci dalam hadis dari Bukhari. Iya. Dan di sini seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan bahwa penamaan Islam itu tidak ada perbedaan dengan penamaan keimanan. Penamaan iman dan Islam sama kalau disebutkan secara apa? Secara berpisah. Begitu dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, ya, tidak disebutkan iman di sini. Maka ini juga bisa masuk di dalam amalan-amalan yang merupakan keimanan. Walaupun di dalam hadis Jibril, ini lima perkara dari keislaman dibedakan dengan keimanan. Dalam hadis Jibril disebutkan iman dan Islam dibedakan maknanya. Dan di situ diterangkan bahwa Islam adalah amalan-amalan zahir, ucapan syahadatain, itu amalan zahir. Salat lima waktu, amalan zahir. Mengeluarkan zakat, amalan zahir. Berpuasa, amalan zahir. Dan haji bagi siapa yang mampu, ini juga amalan zahir. Dan ketika Nabi ditanya tentang iman, beliau terangkan keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Keimanan kepada hari akhirat dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini amalan batin. Hanya saja amalan yang zahir tidak akan syah kalau tidak disertai dengan keyakinan di dalam hati yang membenarkan zahirnya. Iya. Karena itu kaum munafikin, mereka melakukan amalan zahir dari keislaman. Tapi mereka dihukum Islam dihitung kufar karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya kaum munafikin di lapisan paling bawah dari api neraka. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada hal yang menyebabkan kaum munafikin itu ditahan, tidak diterima nafkah yang mereka infakkan kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah, disebabkan dengan kekufuran. Iya. Jadi keislaman di amalan yang zahir tapi disertai dengan keyakinan di dalam hati yang membenarkan amalan zahir. Demikian pula iman, di mana khususnya iman adalah amalan batin. Tapi harus ada amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Kalau dia berkata beriman tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan sedikit pun dari amalan keislaman, maka ini menunjukkan bahwa ada ketidakberesan di dalam iman, di dalam hatinya. Baik, jadi ini yang disebut dengan iman. Kemudian kata beliau, wahuwa qawlun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu qawlun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sini Al-Bukhari rahimahullah membuka rincian pembahasan iman dari dua sudut. Sudut yang pertama bahwa iman itu qawlun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Dan sudut yang kedua, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Di sebagian cetakan qaulun wa amal, di sebagian cetakan, di sebagian riwayat ya. Baik. Jadi ini dua sudut pertama. Sudut yang kedua, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Nah. Baik. Adapun iman qaulun wa amal atau qaulun wa fi'lun, nah, ini dari bahasa yang digunakan oleh salaf rahmatullahi alaihim. Dan maksud mereka dari qaul adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Dan maksud mereka dari qaul juga adalah ucapan hati. Ucapan hati. Dan maksud dari amalan, dari fi'il, adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Ya, karena itu, kalau kita memahami apa makna dari qaulun wa fi'lun, ini tidak bertentangan dengan ibarat sejumlah dari as-salaf yang mengatakan bahwa iman i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Dan mereka katakan bahwa iman keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Jadi sebut tiga unsur, keyakinan, ucapan dan apa? Amalan. Kalau dinukilan Al-Bukhari, beliau hanya menyebut berapa? Dua saja. Qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Apakah bertentangan dua hal ini? Jawabannya tidak bertentangan. Iya. Sebab qaul terbagi dua, ada qaulul lisan dan ada qaul apa? Qaulul qalb. Dan amalun terbagi dua. Ada amalun bil jawari dan ada amal al-qalb. Kalau begitu sama dengan yang membahasakan bahwa iman, i'tiqadun, wa nutqun, dan apa? Wa amal. I'tiqadun bil janan, wa nutqun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ini tidak ada perbedaan. Iya. Jadi tiga rukun. I'tiqadun bil janan. Keyakinan dengan hati dia imani. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, takdir yang baik dan yang buruk. Dia imani segala perkara yang gaib yang dikabarkan. Iya. Nah. Demikian pula yang kedua dari rukun iman adalah al-iqrar bil lisan, nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan, diucapkan syahadatain dengan keyakinan itu tadi, dan dilakukan amalan-amalan salih dengan ucapan yang berkaitan dengan ucapan, ya, dan keimanan yang berkaitan dengan ucapan. Sangat banyak sekali. Sangat banyak dari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah, berkata yang baik kepada manusia, dan selainnya. Semuanya masuk dari mana ke mana. Iya. Kemudian dari keimanan, yang ketiga dari pokok keimanan adalah amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Beramal dengan anggota tubuh. Iya. Ini amalan, dan amalan di berkaitan dengan iman sangat banyak sekali. Jadi ini tiga rukun dari iman disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha bima tatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. W iman 73 hingga 79 cabang. Dari cabang-cabang yang banyak ini Nabi memberi contoh 3. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Ini qawlun bil lisan. Paling rendahnya imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari apa? Dari jalan. Ini apa? Amalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini apa? I'tiqad, berkaitan dengan al-qalb, keyakinan. Sebab al haya' itu dari amalan hati. Rasa malu dari amalan hati. Tanpa pengaruhnya di tubuh. Kalau tidak ada rasa malunya, tidak mungkin memerah mukanya atau terlihat maru pada gerak-geriknya. Rasa malu itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati. Baik. Jadi ini yang disebut dengan iman. Ini yang disebut dengan iman. Dan tidak ada khilaf di kalangan as-salaf tentang mana iman ini. Dan dari pokok yang sangat penting di kalangan ahli sunnah, mereka menegaskan bahwa amalan itu dari keimanan. Amalan dari keimanan. Dan di dalam hal ini telah tersesat kelompok murjiah yang mengeluarkan amalan dari apa? Dari keimanan. Karena itu mereka dikatakan murjiah dari kata irja, mengakhirkan. Irja artinya apa? Mengakhirkan. Sebab mereka mengakhirkan amalan dari apa? Dari keimanan. Dan mereka adalah kelompok yang sesat. Iya. Karena dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan amalan bagian dari keimanan. Innamal mu'minuna idha dukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuliat alihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang mereka dikatakan kaum mukminin sebenar-benar yang beriman. Dan amalan yang sudah berlalu di antaranya dari keimanan yang sudah berlalu ada yang ucapan, ada yang keyakinan dan ada yang amalan. Semuanya disebut keimanan. Dan Allah firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa" wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika Dinul Qayyimah, dikatakan Dinul Qayyimah itu seluruh agama. Dan apa yang sudah disebutkan di awal ayat, ada dari mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, salat, zakat, dan dimaklumi bahwa ini semuanya terdapat di dalamnya amalan, ibadah yang berupa amalan. Bersama dengan itu semuanya disebut Dinul Qayyimah, agama yang lurus. Karena itu amalan, dia adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Dan juga menyimpang di dalam hal ini kelompok Al-Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka sama dengan ahli sunnah menetapkan amalan bagian dari iman. Sama, mereka katakan bahwa amalan bagian dari apa? Dari iman. Hanya saja kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang disebut dengan kelompok Wa'idiyah, mereka mengatakan bahwa amalan di dalam keimanan itu satu bagian. Adalah satu bagian. Kalau hilang sebagiannya, maka hilang seluruhnya. Ya, hilang seluruhnya. Dan ini yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Adapun ahli sunnah, mereka mengatakan bahwa iman bertambah dan berkurang. Dan ini poin yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Bukhari di sini. Bahwa iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan apa? Berkurang. Ini pokok yang kedua dari keyakinan ahli sunnah di pembahasan iman. Bahwa iman bertambah dan berkurang. Nah itu di pokok pembahasan ahli sunnah berkaitan dengan iman. Pada kalimat ringkas yang disebut Al-Bukhari di sini. Qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Kalau dia sudah yakini hal ini, maka dia sudah keluar dari kesesatan seluruh kelompok yang menyimpang di pembahasan iman. Dari kaum Wa'idiyah maupun dari kaum Al-Murji'ah. Iya. Baik, yang kedua, yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan ya bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Sebagaimana tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa iman adalah qaulun wa fi'lun atau qaulun wa amalun. Ada dua riwayat. Iya. Dan Bukhari sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau memberikan fasal khusus, bab khusus tentang keyakinan al-imam al-Bukhari. Dan di situ disebutkan bahwa al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1,000 guru, semuanya berkata al-imanu qaulun wa fi'l. Iman adalah ucapan dan apa? Perbuatan. Ya, dan tidak ada khilaf di kalangan as-salaf berkaitan dengan hal ini. Hanya saja di kalangan orang-orang murjiah, mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Iya. Baik, dan mungkin di masa yang akan datang kita akan terangkan pembagian-pembagian kelompok murjiah. Kemudian di kalimat yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, di sini Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan banyak dalil yang berkaitan dengan mana yazidu wa yanqus ini, bertambah dan berkurang. Baik. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala Allahu taala liyazdadu imanan wa imanihim. Ini ayat yang pertama. Beliau bawakan sebagai dalil bahwa iman bertambah dan berkurang. Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'imanihim, supaya mereka bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki. Ya, bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki. Jadi disebutkan pertambahan keimanan. Ini dalil bahwa iman itu bertambah. Sekaligus dalil bahwa iman itu berkurang. Kenapa? Karena kata sejumlah dari as-salaf, kalau iman itu bisa bertambah, berarti dia juga bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Karena itu banyak dari ulama, mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran. Sebab memang kebanyakan ayat Nas tegasnya hanya menyuguhkan tambahan keimanan. Nas tegasnya. Iya. Walaupun ada sebagian ayat yang bisa diambil darinya pemahaman bahwa iman bisa berkurang. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Ayat yang kedua, wazidnahum huda. Ini ayat di mana ini? Wazidnahum huda. Hah? Surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan kami tambah pada mereka petunjuk. Iya. Huda adalah dari keimanan. Dari keimanan. Ya, dan dimaklumi tabir di dalam Al-Quran, pembahasan dalam Al-Quran, beberapa ayat yang disebutkan di situ keimanan, dibahasakan iman dengan petunjuk. Iya. Allah firman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Disebutkan keimanan dan mereka mendapat petunjuk. Setelah itu disebutkan para nabi dan para rasul, 18 nabi dan rasul. Kemudian Allah firman, ulaika alladzina hadallah fa bihudahum muqtadih. Disebutkan dengan petunjuk, dengan huda mereka kalian mengikuti. Iya. Dan di antara ayat yang lebih jelas daripada ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan mereka kalian, para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan huda, mendapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa huda itu digunakan untuk bermakna iman. Wazidnahum huda, kami tambah mereka petunjuk. Wazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan kami tambah orang-orang yang mendapat petunjuk itu dengan petunjuk. Di surah apa ini? Wazidullahu alladhina ihtadaw huda. Surah Maryam ya. Wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kemudian ayat yang keempat, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Ini di mana? Surah Muhammad. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, kami tambah mereka petunjuk dan kami berikan ketakwaan. Nah, ayat yang ke berapa sekarang? Kelima, wa yazdadal ladina amanu imana. Ini surah apa? Surah Al-Muddathir. Yang pertama orang yang beriman keimanan. Wa qawluhu ayyukum zadatku hadihi imana. Fama alladina amanu fazadatkum imana. Ini ayat di mana? Surah Taubah. Wa idha ma unzilat surah faminhum man yakulu ayyukum zadatku hadihi imana. Fama alladina amanu fazadatkum imana wahum yastabashirun. Apabila turun kepada mereka suatu surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka bertambah rijis, kehinaan di atas kehinaan yang telah mereka miliki. Ini dalil bahwa iman itu apa? Berkurang. So kalau dia bertambah rijis, berarti bertambah kurang keimanannya. Bertambah kurang keimanannya. Baik. Dan ini ayat termasuk ayat yang agak tegas menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Walaupun perkurangan iman itu lebih tegasnya terlihat di mana? Di hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata beliau, fazadatkum imana. Wa qawluhu jalla dzikruhu faqshawhum fazadahum imana. Nah, ini ayat di mana? Surah Ali Imran. الذين قال لكم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Para sahabat adalah manusia yang orang-orang telah berkata kepada mereka, sungguhnya seluruh manusia. Ini kejadian di perang Khandaq ya. Tatkala orang kufar dari ahlul kitab dibantu dengan kaum musyrikin, dibantu dengan ahlul kitab, mereka sudah bersatu padu untuk menyerang Rasulullah. Nah, orang-orang sudah berkata, seluruh manusia ingin membinasakan kalian. Justru fazadahum imana, para sahabat bertambah keimanan. Wa qawluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini ayat di mana? Surah Al-Ahzab. Mereka bertambah keimanan dan penyerahan diri. Baik. Selesai ya beliau bawakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang apa? Tentang keimanan. Pertambahan keimanan. Berapa ayat semua? 9 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan ya? Berarti kurang dua. 10 ayat semuanya. Masih ada lagi satu ayat. Walladhi sudah dalam. Hah? Jalan fal belum ya? Baik, jalan fal tidak di sini ya. Sudah saya bacakan tadi ayat jalan fal. Terus? Satu ayat lagi di surah Al-Isra. Wayziduhum khusyu'an. Mereka bertambah khusyuk. Dan khusyuk dari sifat keimanan. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Iya. Apa ayatnya? Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alayhim yakhruna lil athqani yabkun. Yakhruna lil athqani sujjadan wa yaquluna سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأثقال يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم bertambah khusyuk. Baik, kita 10 tempatnya dalam Al-Quran tentang apa pertambahan keimanan. Kemudian Al-Bukhari membawakan dalil-dalil dari hadis bahwa iman bertambah dan berkurang. Kata beliau, والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu dari iman. Dan ini dimaklumi ya di banyak hadis. Ada hadis yang lafadznya afdalul amal الحب في الله والبغض في الله. Amal yang paling afdal, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, di sebagian lafadz lagi di hadis lain, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, dia telah menyempurnakan keimanan. Sisi pendalilan Al-Bukhari, iman itu bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena cinta dan kebencian itu bertingkat-tingkat. Nah, dia bertingkat-tingkat dan ini bagian dari keimanan, maka iman bertambah dan berkurang. Itu sisi pendalilan beliau. Kemudian asar yang kedua atau hadis yang asar di sini ya. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi inna lil imani fara'id wa syara'i' wa hududan wa sunan. Wa man istakmalaha istakmala al iman. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil al iman. Nah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sungguhnya beliau menulis kepada Adi bin Adi. Ya, Adi bin Adi Al-Kindi, seorang tabi'i ya. Adi bin Adi waktu itu adalah gubernur Umar bin Abdul Aziz yang dipasang oleh Umar bin Abdul Aziz memimpin Al-Jazirah. Maka Umar menulis kepada Adi bin Adi ya, sebuah surat, amma ba'du fa inna lil imani fara'id, dan seterusnya. Sungguhnya iman itu ada faraid, ada kewajiban-kewajiban dalam iman. Wa syara'i, ada syariat-syariat. Ada syariat-syariat. Faraid, amalan-amalan yang diwajibkan. Syariat, maksudnya keyakinan-keyakinan agama. Keyakinan-keyakinan. Ya, wa hududan, ada hudud di dalamnya. Hudud maksudnya dari kata hati ya, dan hati itu batasan. Hal-hal yang dilarang, tidak boleh didekati. Wasunanan, tidak ada hal-hal yang dianjurkan. Kata beliau, faman istakmalaha istakmalal iman. Ini sisi pendalilannya. Siapa yang menyempurnakannya, dia menyempurnakan iman. Jadi kapan dia semakin melakukannya, akan bertambah keimanannya, semakin sempurna. Kalau dia tidak lakukan, imannya tidak sempurna, berkurang. Waman lam yastakmilha, lam yastakmilil iman. Siapa yang tidak menyempurnakan, ya, faraid, syara'i, hudud dan sunan ini, maka dia tidak menyempurnakan keimanan. Kata beliau, fa'in a'ish fasa'ubayyinu halakum. Iya. Hatta ta'amalu biha. Fa'in amut fama'ana ala suhbatikum biharis. Kata beliau, kalau saya tetap hidup, maksudnya panjang umur, saya akan terangkan hal tersebut kepada kalian. Maksudnya di sini yang mau diterangkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah cabang-cabang keimanan, bukan pokok keimanan. Sebab pokok keimanan dimaklumi, dan itu adalah hal yang membenarkan keimanan. Dan dari pokok keimanan tidak boleh diakhirkan penjelasannya, sebab ini syarat syahnya iman. Iya. Kan saya terangkan sampai kalian lakukan. Fa'in amut, kalau saya meninggal, kata beliau, fama ana ala suhbatikum biharis, maka saya bukanlah orang yang semangat berkawan dengan kalian. Ya, semuanya akan meninggal, begitu maksudnya. Wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ini di dalam Al-Qur'an, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar supaya hatiku menjadi tenang. Nah, dan di sini Al-Bukhari mengisyaratkan kepada tafsir Sa'id bin Jubair, Mujahid dan selainnya, ya, kepada ayat ini, di mana mereka menafsirkan liyatma'inna qalbi, supaya hatiku menjadi tenang, yaitu yazdada yaqini, supaya keyakinanku bertambah. Dan Mujahid berkata liyazdada imanan ila imani, supaya imanku bertambah di samping dari keimanan yang telah kumiliki. Dan ini juga ayat, termasuk ayat ya, yang menunjukkan pertambahan keimanan. Dan 10 ayat yang saya isyaratkan tadi itu bukan pembatasan, tapi 10 ayat yang membawakan lafaz ziyadah, tambah ziyadah. Kalau mana ziyadah mungkin bisa dipetik dari ayat-ayat yang lain, dari istimbab ya, dari mana istimbab. Termasuk di sini ayat liyatma'inna qalbi, supaya bertambah keimananku, menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Wa qala Mu'ad, dan berkata Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Iya. Kata beliau, ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah bersama kami. Kita beriman sesaat. Ini di sebuah riwayat disebutkan bahwa Mu'ad berkata kepada seorang, ijlis bina nu'min sa'atan. Lalu keduanya duduk berdikir kepada Allah, bertahmid. Nah, dan seterusnya. Sisi pendalilannya di sini, iya, kita beriman sesaat. Ya, maksudnya bertambah keimanan. Ya, sebab mereka sudah beriman. Begitu berdikir, ya. Nah, maka ini maksudnya duduk untuk menambah keimanan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas ya. Wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqinu al-imanu kullu. Dan berkata Ibnu Mas'ud, yakin itu seluruhnya adalah iman. Dan ini menafsirkan firman Allah yang menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim, biatma'inna qalbi, supaya menjadi tenang hatiku. Dari yakin ya, dan yakin itu seluruhnya keimanan. Nah, dan menafsirkan ayat-ayat yang menunjukkan yang menyebutkan keyakinan. Wa qala Ibn Umar, la yablughu al-'abdu haqiqata at-taqwa hatta yad'a ma haqa fi sadri. Dan berkata Ibn Umar, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat ketakwaan hingga dia meninggalkan apa yang mengganjal di dalam hatinya, apa yang bergejolak dalam hatinya. Jadi ada hakikat ketakwaan, dan takwa dari keimanan. Iya, jadi kalau dia sampai hakikat takwa, berarti ada yang belum sampai ke hakikatnya. Menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan apa? Berkurang. Iya. Baik. Terkait dengan ucapan Ibnu Mas'ud tadi, al-yakin al-imanu kullu, yakin itu keimanan seluruhnya. Ada ucapan lain dari Ibnu Mas'ud yang mungkin lebih jelas ya. Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma zidna imanan wa yakina. Ya Allah, tambahlah untuk kami keimanan dan apa? Keyakinan. Wa qala Mujahid, syara'a lakum. Dan berkata Mujahid menafsirkan ayat, syara'a lakum. Awsaynaka ya Muhammad. Wa iyyahu dinan wahidan. Iya. Jadi syara'a lakum, disyariatkan kepada kalian, maksudnya kami wasiatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada mereka, yaitu agama yang satu. Agama yang satu. Baik. Iya, dan syariat di sini syariat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi ausainaka ya Muhammad wa iyyahu, maksudnya wa iyyahu yaitu wal anbiya, seluruh para nabi yang lain, dinan wahidan, agama yang satu. Dinan wahidan, di syariat diwasiatkan kepada mereka agama yang satu. Ibnu Abbas berkata, wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja. Ini di ayat ya, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja artinya sabilan wa sunnatan. Jalan dan sunnah. Ya, karena di dalam syariat, di dalam jalan dan sunnah, seorang bertingkat-tingkat di dalamnya, mungkin menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Babun du'aukum imanukum. Bab doa kalian adalah iman kalian. Imam An-Nawawi menyalahkan ya penggunaan kalimat bab di sini. Dia katakan itu salah. Namun ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar karena telah syah dari banyak nuskha yang bersambung secara sanad, secara riwayat penyebutan bab di sini. Ya, penyebutan bab. Baik. Du'aukum imanukum, memang betul itu ucapan Ibnu Abbas. Ucapan Ibnu Abbas, tapi dari kebiasaan Al-Bukhari kalau dia bawakan ta'liq, kemudian dia bawakan bab, dan ada ucapan dari ini, berarti itu kaitannya dengan mu'allak yang paling terakhir. Dia ucapan Ibnu Abbas, du'aukum imanukum. Doa kalian, itu adalah iman kalian. Maksudnya ini isyarat kepada ayat ya, di akhir surah Al-Furqan. Qul ma ya'abau bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah, sungguhnya Rabb kalian tidak akan mempedulikan kalian. Andai kata bukan doa kalian. Doa kalian di sini ditafsirkan oleh Ibn Abbas adalah apa? Iman. Andai kata bukan karena keimanan kalian, Allah tidak memperhatikan kalian. Baik. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadith. Tabliu haddatana Ubaidullah bin Musa bin Abil Mukhtar. Abul Mukhtar namanya Badan Al-Absi Al-Kufi. Qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan Al-Qurashi Al-Makki. An Ikrimah Baik, kata beliau an Ikrimata ibni Khalid, dari Ikrimah bin Khalid. Ikrimah bin Khalid bin Said bin Al-As Al-Makhzumi. Thiqah. Nah, dan di tingkatannya ada Ikrimah lain, dhaif Ikrimah bin Khalid bin Salamah. Tapi dia dhaif. Bukhari tidak mengeluarkan hadith rawi dhaif ini. Nah, kata beliau an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa huwa Abdullah Ibnu Umar ahadu al-muktirina min as-sahaba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunya al-islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima. Iya. Ini hadith muttafaqun alaih ya. Islam dibangun di atas lima. Khamsin. Di sebagian riwayat khamsatin. Khamsatin. Alia khamsin. Berarti dia ini mudaf kepada ma'dud apa? Muannas atau mudzakkar? Kepada muannas. Jelas ya? Kepada dia katakan bunia al-islamu ala khamsin, maka ditakdir dengan kalimat mu'annas. Karena itu ditakdirkan dalam riwayat Abdul Razzaq ala khamsi da'aim. Di atas lima da'aim. Da'aim jama dari di'ama. Ya, di'ama artinya apa? Tonggak dasar. Nah, kalau di riwayat, sebagian riwayat ala khamsatin, ini di riwayat Muslim, ala khamsatin, ini berarti ma'dudnya apa? Mudzakkar, berarti rukun. Ala khamsati arkan, di atas lima rukun. Di atas lima rukun. Syahadati alla ilaha illallah. Bisa dibaca syahadati, bisa dibaca syahadatu. Kalau syahadati berarti dia apa? Badal. Badal apa? Hah? Ba'd minkun. Kalau syahadatu bisa juga dibaca syahadatu. Berarti syahadatu dia apa? Khabar untuk mubtada mahdhuf. Ala khamsin hiya syahadatu. Jelas ya? Jadi yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini yang pertama. Dan ini pokok di dalam keislaman. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, dan pembahasan syahadat la ilaha illallah dimaklumi pembahasannya. Dan pembahasan Muhammad rasulullah juga dimaklumi pembahasannya. Ya, ini harus belajar mana la ilaha illallah. Kita harus belajar kitab Thalathatul Usul supaya paham kandungannya. Kemudian wa iqamis salat, menegakkan salat. Ini rukun yang kedua. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Yang ketiga ya. Ini urutan rukun Islam sampai tiga ini tidak ada silam pendapat. Nah, dan syahadat ini yang dimaksud tauhid, karena itu diriwayat Muslim ala ayya'budullaha wa yukfara bima dunah. Dibangun di atas lima perkara, ala ayya'budallaha wa yukfara bima dunah, supaya beribadah hanya kepada Allah dan kafir kepada selainnya. Itu tauhid ya. Karena itu tauhid itu pembahasan untuk syahadat la ilaha illallah. Tauhid kadang dibahasakan untuk iman, dan tauhid kadang dibahasakan untuk apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menghindarkan segala macam kesyirikan. طيب والحج dan haji. Ya, didahulukan haji di sini, kemudian puasa. Ini riwayat muttafaqun alaih. Bagi riwayat muslim, didahulukan puasa, kemudian apa? Kemudian haji. Dan riwayat muttafaqun alaih lebih didahulukan. Dari sisi riwayat, ya. Lebih didahulukan. Nah. Karena itu Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau memulai pembahasan haji dahulu, kemudian pembahasan puasa. Al-Bukhari. Kalau Imam Muslim sebaliknya, beliau pembahasan puasa dahulu, kemudian pembahasan apa? Pembahasan haji. Baik, selesai hadis ini. Sisi penilaian Al-Bukhari dari hadis adalah penjelasan tentang iman itu apa. Dan kaitkan, dan sudah kita terangkan, keterikatan hadis dengan mana iman. Ya Allah Ta'ala. Baik, sampai sini dulu. Jadi terus baik-baik ya. Bagus.